ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah termasuk syubhat bahwa ketika seorang belajar agama kemudian baru beberapa lama belajar dia mengafirkan, membidakan amalan seseorang dan merasa paling benar sendiri? Ini kalimat-kalimat di masa sekarang ya, sering orang ribut di situ. Ya, kadang yang belajar ini ada kekeliruan, kadang yang berucap itu juga keliru. Jelas ya? Asalnya kalau seorang itu belajar itu didorong, diberi motivasi, disyukuri. Subhanallah, dia belajar Al-Quran, belajar hadits, belajar kebaikan, harusnya kan didorong. Kadang sebagian penuntut ilmu memang ada yang terlalu semangat. Ini yang perlu dinasihati, diluruskan, diberi adab dan etika. Baik. Terus ini yang menuduh-nuduh ini, merasa dirinya dikafirkan. Ya, tidak usah terlalu baper. Ya. Kalau ada sesuatu merasa dia yang ditujukan. Kalau orang berbicara bid'ah, seakan-akan dia dituduh masuk neraka. Ya. Ini kan kelewatan, terlalu apa namanya? Terlalu perasa, ya. Dan yang seperti ini tidak bagus ya. Dia selama ini beragama bagaimana? Berarti beragama tidak yakin dia. Kalau dia beragama yakin, ada orang yang mengatakan dia bid'ah, keliru, tidak perlu dia takut. Dia kan yakin dirinya beragama. Untuk apa dia takut? Ya, berarti kalau dia merasa seperti itu, berarti dia sendiri tidak yakin dengan agamanya. Tidak yakin dengan apa yang dia pakai. Jelas ya? Karena itu mudah sebenarnya. Jangan dipersulit masalah itu. Seorang itu saling mengerti saja. Iya. Kalau ada yang berbicara tentang sesuatu, tanya saja dalilnya apa. Dalilnya apa? Sepanjang dia menyebutkan dalil, kita hormati dalil itu. Karena itu ayat Al-Quran atau hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Dalam masalah besar pun, dalam masalah ringan pun, kadang para sahabat besar dalam mengingkari. Seperti Ibnu Abbas itu. Ketika Ibnu Abbas menganjurkan haji tamattu, orang-orang melarang haji tamattu. Hah? Mereka berkata, Umar, Abu Bakar dan Umar melarang. Ibnu Abbas marah. Yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulana qala Abu Bakar wa Umar. Saya khawatir turun batu dari langit menghujani kalian. Saya bilang Rasulullah bersabda begini, kalian debat saya bahwa Abu Bakar dan Umar berucap begini. Ini kan masalah tamattu atau apa? Bukan tamattu. Tapi Ibnu Abbas mengingkarinya dengan keras. Iya. Mengingkarinya dengan keras. Orang-orang waktu itu tidak ada masalah, tidak ada yang ribut-ribut. Tidak ada yang mengatakan, wahai Ibnu Abbas mengafirkan kami. Masa kita teganya dia katakan kita akan dihujani hujan batu dari langit. Jelas ya? Ini masalahnya di masa sekarang itu tadi penyakit terlalu baper. Ya, sedikit-sedikit, wah ini tersinggung. Ya, orang bicara umum, dia merasa disinggung. Padahal yang orang ini berbicara umum, dia tidak bicara ke person, orang per orang. Tapi dia merasa, jelas ya? Terlalu pede dia yang dimaksud. Ya, maka ini yang sebenarnya bikin masalah. Padahal masalahnya ringan sebenarnya. Pertama dia berbaik sangka kepada saudaranya yang berbicara. Terus yang kedua mudah. Kalau ada yang berbicara, tanya saja dalilnya apa. Dalilnya apa? Kalau dia tidak setuju, dia bantah dengan dalil. Ya, dia bantah dengan dalil. Sudah selesai. Ya, bukan ribut-ribut. Ya, berantem. Memboikot pengajian orang. Hah? Dan seterusnya. Tidak seperti itu caranya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.